Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid bab maja'a fi sihri, bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan perkara as-sihir. Kita sudah membacakan ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wa tawgut. Al-jibt kata Umar, as-sihru wa tawgut as-syaitan, dan at-tawagid kuhan. Al-jibt adalah sihir, tawgut adalah syaitan. Sementara Jabir mengatakan at-tawagid, tawgut-tawgut adalah kuhan, para dukun-dukun. Ya, kita katakan ini tafsir bil misal, penafsiran dengan contoh. Kuhan termasuk tawagid. Kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Ya, yang syaitan turun kepada mereka setiap kampung itu ada satu dukunnya. Taib. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zuhf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah as-sab' tujuh perkara, al-mubiqat ay al-muhlikat, yang membinasakan. Ya. Beliau mengatakan ijtanibu, bukan utruku. Ya, ini ya sering kita jelaskan bahwasanya maknanya lebih lebih mendalam daripada dikatakan utruku, tinggalkan. Kenapa? Karena ijtanibu itu at-tark wal mubaadah. Ada dua makna situ. Dia meninggalkan dan dia menjauhi. Ya, dia meninggalkan dan dia menjauhi. Tidak hanya utruku, tinggalkan. Ya. Begitu juga dalam bentuk larangan. Ya, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang. Ya. Jangan pula nanti ada yang mengatakan, ya, karena tafsirnya aneh-aneh, jangan mendekati, yang dilarang mendekatinya, ya, bukan zinanya. Nah, ini, ya, otaknya sudah nggak ada. Ijtanibu, jauhi, tinggalkan dan jauhi, maknanya demikian. Tujuh hal yang mubiqat ay al-muhlikat, tujuh hal yang membinasakan. Apakah perkara-perkara yang membinasakan itu hanya tujuh saja? Tentu jawabannya tidak. Ya, tetapi ini menunjukkan bahwasanya tujuh hal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang azimah, perkara yang besar, perkara yang luar biasa, perkara yang seorang itu harusnya ya memperhatikan, jangan sampai dia terjatuh dari atau terjatuh pada salah satu dari tujuh perkara ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya tujuh perkara ini min kabairid dzunub, di antara dosa-dosa besar, bahkan min akbarid dzunub, ya, min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Yang seharusnya seorang betul-betul memperhatikan perkara ini. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, qalu ya Rasulullah, maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, wamahun, apa saja tujuh perkara tersebut? Ya, dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya mas ilmu yang hanya sekedar menambah wawasan, bukan. tetapi ilmu yang berbuah amalan. Karena al-maqsud bil ilmi al-amal, samaratul ilmi al-amal, buah dari ilmu itu adalah amalan. Ya. Dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Maka ketika dikatakan ya, ijtanibu, menggunakan kata perintah, as-sab'al mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan, mereka bersemangat untuk mengetahuinya. Demikian juga disebutkan di sini ada di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar dan mendidik. Apa itu? Yaitu beliau menyebutkan secara mujmal, secara global terlebih dahulu sebelum beliau merinci. Ya, sebelum beliau merinci apa yang beliau sebutkan secara global. Beliau mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Sebut jauhi tujuh perkara yang membinasakan. Ya, ini globalnya. Kita sudah tahu. Berarti ada berapa yang akan disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tujuh. Ya. Dan ketika disebutkan ada tujuh perkara yang membinasakan, jauhi tujuh perkara yang membinasakan, ini juga syaddul intibah, menarik perhatian dari sang pendengar, orang yang mendengarkan, untuk ingin mengetahui apa saja tujuh perkara tersebut yang bisa menyebabkan seorang itu ya celaka dan binasa. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah. Maka beliau menjawab yang asyirku billah. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ini disebut terlebih dahulu? Ya karena ini memang yang paling berbahaya di antara tujuh perkara. Ini tujuh perkara adalah perkara yang paling berbahaya. Perkara yang paling membinasakan. Dari tujuh perkara yang paling membinasakan ini, beliau mulai dengan asyirku billah. Ya. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu dalam banyak hadis atau dalam banyak ayat ya selalu dimulai dengan perkara tauhid sebelum menyebutkan yang lainnya. Ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang 10 wasiat. Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Qul ta'alau, ya, katakanlah wahai Nabi, ta'alau pada kaummu, ta'alau, mari, atslu ma harrama rabbukum alaikum, aku sampaikan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Ya, ini semuanya ada 10. Ya, disebutkan di bab pertama dalam kitab tauhid. Beliau mulai Allah Subhanahu wa taala memulai Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dimulai dengan larangan berbuat kesyirikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang paling paling penting dari antara semua 10, dari antara 10 wasiat tersebut. Ya. Perkara tauhid dan sebaliknya perkara kesyirikan adalah perkara yang paling penting. Tauhid adalah perintah terbesar, sementara kesyirikan adalah larangan terbesar. Dan tauhid merupakan apa? Merupakan syarat diterimanya amalan seorang. Pondasi amalan itu harus dibangun di atas tauhid. Ini menunjukkan ini adalah perkara yang paling penting. Maka yang lawan dari tauhid yaitu asyirku billah adalah perkara yang paling harus kita hindari. Ya. Perkara yang harus kita pelajari supaya tidak terjatuh padanya. Secara rinci, bukan secara global sebagaimana yang sering kita ulangi. Dan inilah mengapa kita mempelajari kitab tauhid, supaya kita mengetahui kesyirikan itu secara rinci. Karena kalau secara global semua orang tahu kesyirikan itu adalah apa? Dosa yang paling besar. Kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau ditanya contoh kesyirikan pada kabur, ya, imma karena dia enggak tahu, imma sudah merasa, wah ini bakalan nyindiran dia ini. Masyaallah afiyah. Nah ini pentingnya kita. Ketika dikatakan perkara pertama yang membinasakan adalah asyirku billah, ya kita harus paham dong. Ini kan 7 perkara yang kita harus meninggalkan dan menghindarinya. Bagaimana kita bisa menghindari kalau kita tidak tahu apa hakikat kesyirikan? Ya tidak bisa. Ya, bisa jadi seorang itu terjatuh kepada kesyirikan tanpa dia sadari karena dia tidak mengetahui ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Apa yang beliau sebutkan pertama? Asyirku billah. Ya. Ini kembali tanbih bagi kita semua bahwasanya ini adalah perkara yang sangat penting mempelajari tauhid. Ya, jangan bosan mempelajari tauhid. Karena kita betul-betul membutuhkan tauhid ini setiap saat. Ya, di dalam kehidupan kita. Wasihru dan as-sihir. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya sihir ketika disebutkan di urutan kedua menunjukkan dahsyatnya ke perkara sihir ini. ya, menunjukkan dahsyatnya perkara sihir. Dan ini syahid kita. Dalil-dalil yang dalil-dalil yang disebutkan tentang sihir dari ayat sudah. Yu'minuna bil jibti wa tawgut. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ini sihir. Di dalam ayat 102 kemarin kita sebutkan dari surah Al-Baqarah, minimal ada 4 tempat yang kita sudah bacakan. Ya, dari ayat tersebut, ayat 102 tersebut, ya. Wattaba'u matatu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan ila akhir ayat. Ada 4 tempat yang menunjukkan kufurnya orang yang mempelajari sihir. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam hadis. Ijtanibu sab'al mubiqat. Di antaranya apa? As-sihir. Disebutkan setelah apa? Asyirku billah. Berarti sihir termasuk dari perkara-perkara al-mubiqat. Ya. Perkara-perkara yang membinasakan seseorang. Dan sihir sebagaimana kita sebutkan ada dua. Ya, ada yang dengan ruqa. Ya, dengan bacaan rapalan-rapalan mantra-mantra dengan bantuan syayatin, maka ini hukumnya kufur. Ada yang dia ada dengan ramuan, obat-obatan dan tidak dengan bantuan syaitan. Ya, tidak sampai ke haddil kufur, tetapi jurmun azim, kejahatan yang besar. Ya, kejahatan yang besar dua-duanya. Wassallallahu alaihi wasallam. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Ya. Ini juga perkara yang nasallahu afiyah. Ya, kayaknya nyawa orang itu semakin murah sekarang. Ya, ada aja berita tentang pembunuhan ini setiap harinya. Ya. Dan aneh-aneh, serem-serem. Ya, ada yang bapaknya yang dibunuh, ada anaknya yang dibunuh, ada istri bunuh suami. Ya, ada satu keluarga yang dibunuh. Sallallahu ya. Padahal itu jurmun adim. Ya. Jangan sampai seorang itu tangannya itu kotor dengan darah, terkotori dengan darah, apalagi darahnya kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati perkara darah ini, berat konsekuensinya. Illa bil haq, kecuali dengan al haq. Ya, kecuali dengan al haq. Artinya ada haknya dengan benar dia di situ, apakah karena had atau karena yang lainnya, dengan kisos misalnya. Ya. La yahilu damu mri'in muslim illa, kecuali dengan, ya, salah satu dari yang tiga. Illa bi ihdath salas. Tidak halal darah seorang mukmin, seorang muslim, kecuali dengan salah satu dari yang tiga. Ya. Orang yang membunuh, ya. Kemudian as-sayyibu zani, ya. As-sayyibu zani yaitu orang yang muhsan yang sudah pernah menikah, dia berzina, nasallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi wal mufariqatu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dengan jamaah, sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti haddus sahir yang akan kita bahas, ya, bahwasannya sahir, tukang sihir, hukumannya adalah dia apa? Dibunuh, ya. Hukumannya adalah dibunuh. Kenapa? Karena kerusakannya yang luar biasa, yang disebabkan oleh ya, sihir yang dia lakukan. Wa aklur riba, sallallahu alaihi wasallam. Dan memakan harta riba, ya. Ini juga diantara hal-hal yang membinasakan dan juga perkara yang sallallahu alaihi wasallam yang semakin menyebar, ya. Dan kita pun akhirnya menganggap urusannya adalah perkara urusan yang ringan, ya, padahal dosanya ini luar biasa besarnya. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Siapa yang disebut al-yatim? Huwa alladhi mata abuhu qabla bulughihi, yaitu seorang yang bapaknya meninggal sebelum dia sampai pada usia baligh-nya. Ya, ini yang disebut dengan yatim yang memiliki hak-haknya sebagai seorang anak yatim. Ya. Sebelum dia mencapai usia baligh-nya. Kalau dia sudah baligh, tidak disebut yatim lagi secara syar'i. Ya, nah ini kita udah jenggotan, bapak kita meninggal, oh saya udah anak yatim. Nah ini salah kaprah, ya, bukan seperti itu anak yatim. Taib, zakaran am unsa, karena zakaran am unsa, apakah dia laki-laki atau perempuan? Amma man matat ummuhu qabla bulughi falaysa yatiman la syar'an wala lughatan. Adapun yang ibunya wafat, ya, walaupun dia belum balik, ini belum tidak disebut yatim. Tidak secara lughah bahasa, tidak secara syar'i. Ya. Ya, kenapa demikian? Salah satu hikmahnya atau sebabnya, ya, karena yang bertanggung jawab atas keluarga itu bapak, ya, yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu bapak. Ketika bapaknya tidak ada, hilang orang yang bertanggung jawab dalam permasalahan itu. Ya. Membutuhkan apa? Membutuhkan orang-orang yang menyantuninya. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Kalau ibunya meninggal, bapaknya nyari lagi ya. Ya bapaknya kan bisa kerja. Emang kalau ibunya meninggal bapaknya dipecat, kan enggak? Ya. Situasinya kan begitu. Tapi kalau bapaknya yang meninggal, itu guncangannya lebih besar dari sisi ini. Ya. Dari sisi finansial, siapa yang bertanggung jawab? Oh, kan ada ibunya. Ya ibunya kan belum tentu bisa. Atau anggaplah ibunya bisa, tapi kan perjuangannya lebih daripada kalau seorang laki-laki yang bekerja. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, yaitu ketika misalnya orang tuanya yang wafat, bapaknya wafat, meninggalkan warisan. Ya. Dia sebagai anak yatim, dia belum ar-rusyd. Dia belum mencapai usia yang dia bisa untuk mempergunakan harta warisan itu dengan baik. Dititipkan ke siapa? Dititipkan ke entah itu saudaranya, pamannya atau apanya. Nah, yang dititipkan ya harus amanah, jangan sampai dia makan harta anak yatim. Ya. Jangan sampai dia ya, misalnya berdalihkan dengan investasi misalnya. Tetapi tidak ada tidak ada kejelasan, akhirnya rugi. Ya hati-hati, itu harta anak yatim. Ya. Jangan ya kalau bisa kita yang nambah, jangan kita harta mereka yang kita kurangi. Ketika mereka misalnya sudah mencapai usia yang mereka bisa menggunakan, jangan ditahan. Kalau kita lihat mereka mampu, ya sudah kasihkan aja. Itu harta mereka. Ini maksudnya aklu malil yatim ini. Ya, di antara maksudnya demikian. Punya harta, ya, karena dia belum bisa mempergunakan dengan baik, diamanahkan seorang. Pamannya mungkin. Ya, atau yang lain dari kalangan kaum muslimin. Nah, ketika dia diamanahi ini, orang ini jangan dia sampai berkhianat. Kalau dia makan harta itu tidak dengan cara yang hak, maka dia termasuk dalam hadis ini. Ya, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dzulman, dengan kezaliman, ya secara zalim dia makan. Ya, hanyalah yang dia makan tersebut, ya, yang dia masukkan ke dalam perut-perut mereka itu adalah neraka api. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayaslawna sa'ira. Ya, mereka akan masuk neraka sa'ir. Ya, maka ya, jangan sampai seorang itu ketika diamanahi justru berkhianat. Wa tawalli yawma zahf. At-tawalli bimana al-idbar wal i'rad. Tawalli maknanya idbar, dia berpaling. Ya. Balik kanan. Wa yawma zahf ay yawma talahumis saffain fil qital ma'al kufar. Ya, ketika sedang talahum, artinya betul-betul dahsyat, gencar peperangan antara dua barisan, antara kaum mukminin dan kufar. Nah, ini orang kabur. Ketika kaum muslimin sedang butuh-butuhnya dia untuk membantu, ya, di tengah-tengah peperangan, dia kabur. dia berpaling. Nah, ini diantara apa? Sab'ul mubiqat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi minallah." Di ayatnya, seorang yang dia memalingkan dirinya kecuali dua hal. Ya, kalau dia mengatur strategi yang lain atau kalau dia bergabung dengan kelompok yang lain. Ya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir kita tanggung, wa qadzful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh al-muhsanat. Ya. Al-qadzf di sini qadzfu, menuduh. Ya, al-muhsanat wal murad al-muhsanat una al-harair, yaitu orang-orang merdeka. Wahwa sahih. Wakila al-afifat, orang menjaga kehormatannya. Aniz zina, dari perbuatan zina. Wal-ghafilat huwa al-afifat aniz zina. Wal-ba'idatu anhu. Allati la yakhtur ala balihinna hadal amr. Ya. Wal-mu'minat. Dan dia orang mukmin, menuduh, yaitu menuduh ini perempuan, ya, masya Allah, ya, kita tahu anaknya baik, lugu, polos, terus dituduh berzina, hancur hatinya. Ya, dalam keadaan orang yang, ya, perempuan yang kita tahu bahwasanya dia liar misalnya. Ya, kerjaannya di luar rumah, pulang malam, itu aja gak boleh kita tuduh sembarangan dia melakukan perbuatan zina. Ini orang, ya, muhsanat. Ya, muhsanat maknanya ini harair, yaitu dia merdeka. Ghafilat, ghafilat itu asalnya apa? Ghafil, lalai. Maksudnya apa? Dia gak terpikirkan yang kayak gitu. Ya, dia polos. Afifat, dia menjaga kehormatannya dari perbuatan ini. Bahkan layakhtur, ya, layakhtur biba ala balihinna hadal amr. Dia enggak pernah terbayang untuk melakukan yang seperti itu. Ini kan luar biasa. Kemudian kok dituduh melakukan perbuatan keji ini? Apa enggak hancur hatinya? Ya, karena itu ini termasuk dari apa? Sab'ul mubiqat. Ya. Sementara untuk menuduh, ya, kemudian dijatuhkan sanksi aja itu harus butuh 4 orang saksi yang melihat secara langsung. Ya, apalagi ini, ya, orang yang mungkin yang kita tahu memang ya kerjaannya itu sallallahu alaihi wasallam, tapi kita enggak bisa menuduh dia telah melakukan ini dengan fulan misalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, ada indikasinya, indikasi ya, sekedar indikasi, tapi masalah menuduh itu lain lagi. Ya. Salah kita dalam menuduh, kita dianggap bersaksi palsu. Ancamannya 80 kali cambukan, nasallahu alaihi. Ya. Nah, ini orang yang ya tadi qadhfu al-muhsanat al-ghafilat. Ini orang ya. Ya. Gadis yang dia masih polos, ya, betul-betul lugu, dalam artian dia gak pernah yang macam-macam, kok dituduh melakukan perbuatan keji. Ya, maka ini diantara as-sab'u al-mubiqat. Apa syahid kita dari sab'ul mubiqat ini adalah as-sihir. Siapa yang bisa mengulangi ketujuh-tujuhnya? Ya, tujuh perkara yang membinasakan. Yang pertama apa tadi? Syirku billah. Yang kedua? Sihir. Yang ketiga? qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Yang keempat, aklu riba. Yang kelima, aklu malil yatim. Yang keenam, tawali yaumaz zahf. Yang ketujuh, qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Taib. Pembahasan berikutnya insyaallah kita akan menjelaskan tentang had, apa hukuman bagi penyihir. Naktafilahu subhanakallahumma bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.